Mitra bisnis, pemerintah akan memberlakukan sanksi dan mengaudit pengusaha yang tidak menurunkan harga produknya terkait dengan penurunan harga BBM bersubsidi untuk ketiga kalinya. Meski setuju, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi keberatan jika pemerintah mengancam pengusaha yang menolak aturan ini. Menurutnya tidak ada pemerintah di dunia yang mengancam pengusaha untuk menurunkan harga produk. Saat ini sudah terhubung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Mas Yongki, apa komentar Anda? Semuanya punya rencana baik, pendapat kan boleh kita tampung. Dan pendapat itu saya rasa kita bisa kelola lagi. Apakah kita bisa membuat barang murah, dan kita juga bisa menghidupkan kita punya karyawan, kita juga mendapat keuntungan, begitu juga daya belinya mereka. Kalau ini bisa imbang, ya kita jalanin. Tapi kalau enggak, kita kan juga harus memikirkan kualitas barang, bahannya bagaimana. Mungkin secara gamblangnya harus menurunkan itu. Kalau sanksi, mungkin ya memberi kita motif. Tapi saya rasa motivasi itu kembali ke kita. Kita kan juga punya klien, kita juga punya customer yang ingin barang yang bagus tapi tidak mikirin harga. Ada juga yang pengen bagus, pengen murah. Ada juga, saya nggak mau tahu, yang penting murah, ya udah gitu. Tapi tidak memikirkan kualitas. Nah, setiap individu beda-beda. Tapi aturan ini disampaikan langsung oleh Presiden. Kalau memang pemerintah menyarankan itu ya, kita kembali lagi kepada siapa dulu. Kalau mereka yang bisa melakukan itu, silakan. Tapi kalau nggak bisa, kita menjalankan ini kan tidak hanya untuk kita sebagai pedagang. Tapi kita memikirkan tenaga kerja kita harus bayar dengan sesuai UMR. Lalu kita juga ingin customer jangan lari dengan produk lokal yang tadi disarankan lebih ditingkatkan. Tapi kalau kita punya kualitas jelek, otomatis mereka anggap gimana produk luar negeri selalu dilarang-larang. Tapi ternyata lokal sendiri tidak punya potensial untuk memberikan image bahwa produk Indonesia menjadi tuan rumah sendiri. Dan ini semua banyak hal yang harus kita pikirkan. Saya rasa ya jadi PR masing-masing lah. Apakah Anda akan tetap optimis, Mas? Sebagai pemain lokal, kita harus tetap optimis. Negara kita kan penduduknya cukup banyak, dan mereka juga suka konsumtif. Jadi kita harus tetap tegar, mencoba sesuatu yang terbaik. Segala sesuatu usahakan untuk kepentingan bersama. Tapi kalau pesimis itu kembali lagi, bergaulah sesuatu itu untuk kepentingan kebersamaan. Jadi tanggung jawabnya ada gitu loh. Kalau kita pesimis, ya hanya satu pihak aja, tapi tidak memikirkan tenaga kerja harus dikurangin. Itu jangan sampai terjadi, karena ini kan tanggung jawab kita bersama. Dikatakan ketika harga BBM naik, harga produk juga naik, Mas Yongki. Ya, kalau kita bilang BBM itu jadi inti, kan juga bisa aja yang lain melakukan itu kan dengan bensin. Apapun bisa terjadi. Kayak saya di sepatu tidak menggunakan BBM. Kita lebih banyak menggunakan yang lain lagi. BBM mungkin untuk angkutan. Untuk apa itu mungkin lebih banyak detailnya lagi kepada orang tertentu. Untuk kita sebagai produksi tidak melihat itu terlalu banyak. Kita yang melihat bahan semakin naik. UMR juga ada. Kita harus memikirkan listrik. Kita harus memikirkan kualitas ini supaya dijaga. Supaya masyarakat kita tetap mencintai produk Indonesia tanpa mengurangi bahwa Indonesia punya brand image yang baik gitu dalam produksi. Tapi dengan himbauan ini kita juga akan serap, kita akan coba. Ide itu kan boleh dituangkan, tapi kita akan cari solusinya. Kalau memang idenya baik, kenapa enggak? Tapi kalau idenya susah, ya kita cari solusi lain. Tujuannya kan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagai warga yang punya kesempatan dan punya sesuatu yang membanggakan, bisa menghasilkan juga orang-orang yang bekerja di sekitar kita juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka gitu loh. Demikian Yongki Komaladi, saya Dewi Sintawati.